Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sampai nanti masuk menjelang waktu dulu. Kita bacakan pertanyaan pertama. Bila barakallahu fikum. Syalbani rahimahullah menyebutkan untuk kaum muslimin di Palestina untuk berhijrah dengan keadaan sekarang ini, mana yang lebih utama, berhijrah atau tetap di wilayah Palestina berjuang melawan Yahudi? Sudah pertanyaan terupa, apakah musibah yang diterima orang-orang Palestina karena dosa-dosa mereka? Alhamdulillah. Masalah ini masalah ijtihadiyah. Jadi ini masalah ijtihadiyah. Maka jika ada seorang ulama berpendapat seperti itu, bisa benar, bisa salah, dan kita pun tidak menafik, tidak taklid kepada seorang ulama. Dan barangkali seperti yang saya sampaikan tadi, mengambil ibrah atau i'tibar dalil dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Mekah jauh lebih mulia daripada itu, tetap ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menjadi masalah tentu Allahu a'lam bissawab. Kalaupun hijrah mau kemana sekarang, kaum muslimin hendak hijrah dengan kondisi yang sekarang di mana negara-negara itu untuk masuk ke negara itu sangat sulit, sangat susah. Ke negeri kita saja pengungsi-pengungsi itu kalau sampai mereka akhirnya kembalikan lagi. Nanti masuk karantina, kembalikan lagi. Di Mesir saja perbatasannya ditutup. Jadi susah juga mau masuk ke Suriah, perang. Pergi ke Yordania tidak bisa. Nah, itu pun sudah banyak mereka yang mengungsi keluar. Jadi memang itu masalah ijtihadiyah. Allah a'lam, sebagian ulama mengatakan bersabar, bertahan, bersabar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mana yang paling hak. Akan tetapi bisa saja kalau memungkinkan bagi kaum muslimin untuk hijrah dahulu, memungkinkan bagi mereka barangkali apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani itu meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa yang menimpa kaum muslimin di Palestina? Apakah karena dosa-dosa mereka? Itu dosa-dosa kita semua. Kelalaian kaum muslimin. Perlu Anda ketahui wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, nikmat Allah itu sangat besar. Begitupun kaum muslimin di Palestina mendapat musibah, tetapi tetap banyak nikmat yang Allah berikan yang Allah limpahkan kepada kaum muslimin. Tahukah Anda, kaum muslimin di Palestina, mereka di sana terpecah belah. Ada partai-partai politik. Sebagiannya ikut kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok pergerakan Islam yang manhaj, yang tidak sesuai dengan manhaj, salafus saleh. Sebagian lagi adalah awam. Wanita-wanita di sana juga banyak tidak berjilbab. Memakai pakaian-pakaian yang ketat. Kayak leves, pakai segala macam, sama jis gitu. Banyak. Nah, bahkan di sana juga ada orang anak-anak kecil itu mereka jualan. Kaum muslimin jual salib, jual apa dan segala macam. Untuk penghasilan, jadi apa saja mereka lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak kaum muslimin di sana jauh dari ilmu. Ini membutuhkan perjuangan. Jadi perjuangan di sana bukan sekedar membantu dengan harta saja. Dai-dai juga berdatangan ke sana mengajarkan kaum muslimin. Karena dengan masih banyaknya, masih bahkan salah satu dari imam di Masjidil Aqsa itu, salah satunya mendukung Bashar al-Assad dan menganggap kaum muslimin yang melawan Bashar al-Assad itu sebagai pemberontak. Nah, jadi kita katakan di sana perlu kaum muslimin di sana bertaubat dan juga di seluruh dunia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari syirik, bertaubat dari bid'ah, bertobat dari maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran, bertobat dari kelalaian-kelalaian terhadap hak-hak Allah, hak-hak Rasulnya, dan hak din yang mulia ini. Dengan itu insyaAllah Allah akan angkat kehinaan kekalahan. Kalau pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di Palestina ada pasti hamad yang terkenal yang saya di dalam Islam. Adakah salafi yang berjuang di sana dalam satu barisan teratur? Siapakah tokohnya? Dan yang kedua, terutama didahulukan mana antara Gaza dan Suria dan apa perbedaan kondisi di antara keduanya? Lagi panjang pertanyaan. Yang pertama, di Palestina ada pasti Hamas yang terkenal yaitu Jalal al-Ikhwani. Adakah salafi yang berjuang di sana dalam satu barisan yang teratur? Siapa tokohnya? Kalau yang Anda maksud berjuang dan jihadnya tidak tahu ya kalau di Palestina. Kalau Hamas itu jelas manhajnya ikhwan muslimin. Jadi saya tidak begitu tahu apakah ada di sana kelompok-kelompok Salafin yang ikut berperang di Palestina. Namun pernah juga saya dapat berita, dapat kabar, ini beberapa tahun yang silam itu, ada di sana markas Tahfidz Al-Quran Al-Imam Al-Albani. Itu malah diserang oleh pasukan Hamas. Allahu'alam. Tetapi yang jelas, bagaimanapun sekarang terjadi peperangan di sana antara kaum muslimin, walaupun Hamas dan segala macam, jelas itu kaum muslimin melawan Yahudi. Dan kita membantu kaum muslimin yang di sana yang mengalami musibah dengan doa kita dan juga dengan apa yang bisa kita sumbangkan. Jangan lupa kita doakan agar kaum muslimin di sana diberi hidayah untuk menempuh jalan yang lurus, manhaj yang hak, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin keduanya tadi apa? Lebih utamanya antara jalan Suriah dan apa perbedaan kondisi di antara keduanya? Kalau yang ada maksud lebih utama mananya, tempatnya jelas berbeda. Karena di Palestina ada Al-Masjid Al-Aqsa. Sementara di Suriah tidak ada masjid tersebut. Masjid Al-Aqsa jelas ada keutamaannya dengan hadir. Di situ adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Masjid yang sholat di sana pahalanya 500 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Dan itu tidak ada di Suriah. Adapun secara umum negeri Syam yang diberkahi, maka Suriah termasuk negeri Syam yang diberkahi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Isra mengatakan barokna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Jadi Baitul Maqdis itu dan sekitarnya diberkahi, termasuk itu negeri Syam, termasuk di Suriah. Jadi masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, apa perbedaan permasalahannya? Perbedaannya kaum muslimin di sana sama-sama, persamaannya kaum muslimin di sana sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi orang-orang yang kafir. Di Palestina menghadapi orang kafir Yahudi, sementara di Suriah menghadapi orang-orang kafir Nusairiyah, dan mereka sebenarnya juga adalah boneka-boneka Yahudi. Nah, Nusairiyah ini juga sudah lama menjadi duri dalam daging kaum muslimin sejak dahulu kala. Di zaman perang salib, mereka senantiasa menjadi pintu, dan yang mereka yang memberikan pintu masuk orang-orang salib ketika itu untuk memerangi, membunuh kaum muslimin di Suriah dahulunya. Ketika terjadi perang salib, mereka juga. Jadi kondisi di sana perbedaannya, kalau di Palestina mereka menghadapi orang Yahudi, kalau di Suriah kaum muslimin menghadapi boneka-boneka Yahudi, antek-antek Yahudi, yaitu orang-orang Syiah Nusairiyah. Dan semuanya kaum muslimin di sana yang sedang berjuang wajib kita bantu, wajib kita bela, dan wajib kita doakan agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, sistem Yahudi mencengkram Indonesia, baik informasi, telekomunikasi, demokrasi, pendidikan, dan segala bidang lainnya. Bagaimana cara melepaskannya dan membuat bisa mati dan maju? Bagaimana cara mencengkram supaya bersatu? Dan juga ada pertanyaan, bagaimana menyikapi produk-produk buatan Yahudi? Iya. Sama halnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika awal-awal Islam, ketika itu segala lini kehidupan itu dicengkram oleh orang-orang kafir. Bahkan orang Yahudi di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, di Mekah begitu juga orang-orang kafir Quraisy, perekonomian dan lain sebagainya. Kaum muslimin tidak bisa apa-apa. Karena mereka menguasai itu sampai-sampai kaum muslimin pernah diboikot kan? Selama 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di antara celah-celah gunung-gunung batu itu. Mereka tidak boleh ada makanan yang diberikan kepada mereka, tidak boleh ada bantuan, tidak boleh orang berjual beli dengan mereka, tidak boleh ada komunikasi, interaksi dengan kaum muslimin. Rasulullah sama kaum muslimin 2 tahun. Sampai mereka akhirnya makan-makan rumput. Ini menunjukkan memang waktu itu betul-betul dalam cengkraman orang-orang kafir. Namun begitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu yang harus kita contoh. Karena itu bagian dari ujian kaum muslimin. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengajarkan keimanan tadi, akidah, tauhid, mengajarkan keteguhan, ketegaran, kesabaran kepada kaum muslimin selama di Mekah. Ketika mereka hijrah di Madinah, Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Bisnis-bisnisnya, ketika Abdurrahman bin Auf, ketika itu umurnya 40 tahunan. Dia ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ditawarkan oleh sahabat itu yang dipersaudarakan dengan dia, saya punya harta yang banyak, kita bagi dua, sebagian untuk saya, sebagian untuk kamu. Saya punya istri dua, silakan pilih yang paling cantik, nanti saya ceraikan, ambil satu. Tapi dia malah menolaknya, dia katakan, jazakallahu khairan, semoga Allah memberkahi keluarga istrimu dan hartamu, tunjukkan saya di mana pasar. Dia mulai dari nol. Dan dia tahu pasar ketika itu, simsalnya, pakang-pakangnya, dan makelar-makelarnya, itu dipegang oleh orang Yahudi. Tapi beliau tidak putus asa. Sampai akhirnya beliau menjadi pedagang yang sukses, mengalahkan orang-orang Yahudi. Perekonomian kaum muslimin. Ketika ditanya apa rahasia dia sukses waktu itu, Abdurrahman bin Auf, apa rahasia dia berdagang sukses sampai-sampai, kata beliau, Allah berkahi perdagangannya itu sampai-sampai, kata dia, kalau dia angkat batu, seolah itu jadi emas. Begitu hebatnya. Kalau dia angkat batu, seolah itu jadi emas bagi dia. Dia sebutkan rahasianya waktu itu, kata dia, saya tidak pernah berjual beli barang yang cacat. La ashtari ma'iba. Aku tidak berjual beli sesuatu yang punya cacat. Kemudian juga kata dia setelah itu, aku tidak mengambil laba yang berlebih-lebihan. Jadi dia tidak menjual barang yang cacat, berarti dia jujur dalam jual belinya, bisnisnya. Kemudian dia tidak mengambil keuntungan yang sangat besar sehingga menekan pasar, menyulitkan orang. Tidak, dia mudah. Dia mudahkan. Karena itu pula laris dagangannya. Kemudian yang terakhir, dan Allah berkahi kepada harta. Nah tentu, berkah Allah itu berasal dari dua tadi. Karena kejujuran dia juga, dan juga karena dia memudahkan kaum muslimin dengan tidak mengambil untung yang berlebihan. Jadi wahai saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, kondisi kaum muslimin sekarang sebenarnya untuk menghadapinya harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu lebih mengutamakan dalam kondisi ketika di cengkram itu mencerdaskan umatnya. Mencerdaskan umatnya dengan apa? Mengenalkan mereka kepada Allah. Mengenalkan mereka kepada din ini, mengenalkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah contohkan sendiri bagaimana mewujudkan Islam itu. Rasulullah contohkan sendiri bagaimana sabar, tegar menghadapi ujian-ujian di atas agama ini. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kokoh, betul-betul berjuang dengan tulus dan ikhlas, tidak goyah oleh dunia dan harta. Nah, lihatlah perjuangan mereka, keikhlasan mereka dalam berjuang, sehingga Allah berikan kemenangan-kemenangan kepada mereka. Maka mulai dengan mencerdaskan bangsa ini. Bagaimana mencerdaskan? Cerdaskan dia agar mereka kenal kepada Allah. Ajarkan agama. Kenalkan mereka kepada agama ini. Kenalkan kepada Rasulullah SAW. Ajak kaum muslimin untuk mengamalkan Islam itu dimulai dari diri sendiri. Kemudian keluarga. Kemudian masyarakat. Kemudian juga berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah dan syariat-syariat Islam itu, apa yang bisa kita lakukan. Nah, dengan itu insyaAllah, lambat laun, kalau sudah mayoritas umat Islam paham, mengamalkan Islam, berpegang teguh, tidak lagi melakukan kesyirikan, tidak lagi melakukan bid'ah, jadi akan lahir pemimpin-pemimpin yang akan memperjuangkan agama Allah dengan benar pula. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan. Bagaimana cara memerangi orang-orang Yahudi yang menolong umat Islam sekarang ini? Kenapa Islam lemah? Dan apakah dibenarkan jika seluruh negara Islam bersatu memerangi Yahudi dengan seluruh peralatan perang? Adapun kenapa umat Islam lemah sudah jelas. Umat Islam lemah itu bukan karena mereka bodoh atau kalah teknologinya. Tidak. Kita tidak dimenangkan oleh Allah dengan itu. Itu hanya sebab. Tetapi yang paling penting, yang paling penting dan yang paling pokok itu sebenarnya bukan itu. Kekalahan dan kehinaan umat Islam sebagaimana yang kita katakan tadi adalah karena dosa, karena maksiat, karena kesyirikan kaum muslimin, karena bid'ah-bid'ah kaum muslimin. Ini yang menyebabkan kita lemah. Nah, Allah tidak angkat itu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan di dalam hadisnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum bi aznabil bahr wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum adh-dhulla." Apabila kalian melakukan jual beli ina, salah satu bentuk riba. Nah, sekarang berbagai macam bentuk riba merajalela. Kemudian kalian Akhastum bi asnabil baqar, memegang ekor sapi, maksudnya ini menggambarkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Nah, cinta berlebihan terhadap dunia, lalu kalian tinggalkan jihad pula, maka Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Itu dia. Ia menyebabkan kehinaan. La yarfa'uhu ankum, dan Allah tidak akan angkat kehinaan itu hatta ta'udu ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jadi sudah jelas kuncinya dan rahasia serta titik permasalahan. Nah, yang terakhir, apakah boleh kaum muslimin semua negara-negara Islam bersatu? Kalau soal boleh, baguslah bersatu kaum muslimin. Tapi bagaimana caranya bersatu? Tahukah anda, kalau seluruh kaum muslimin itu pergi ke sana, ke tempat orang Yahudi itu, kencing di sana, tenggelam banjir orang Yahudi. Ayo. Kalau orang Yahudi itu tidak banyak di sana. Lebih banyak lagi orang Arab Palestina daripada orang Yahudi. Lebih banyak orang Arab Palestina. Lebih banyak orang Arab Islam seluruh dunia ini. Sekitar 400 jutaan. Seluruh dunia. Nah, kaum muslimin lebih banyak lagi dibanding mereka. Orang Yahudi di Palestina ini, saya tidak mengikuti lagi berapa sensusnya, tapi sekitar tahun 2000-an. Itu cuma 6 juta. 5 juta, 6 juta jumlah mereka di sana. Sedikit. Dibandingkan kaum muslimin. Tapi kenapa tidak bisa bersatu ya tadi itu? Karena manhaj, akidah, tidak sama. Jalan yang ditempuh tidak sama. Makanya tidak pernah bisa bersatu. Sampai mereka kembali kepada akidah yang sama. Allahu a'lam. Yang berikutnya, bagaimana munculnya agama Yahudi berasal dari keturunan manakah mereka? Dan adakah ciri-ciri orang Yahudi di zaman sekarang ini? Bagaimana munculnya agama Yahudi? Dari mana keturunan mereka? Dan apakah ada ciri-ciri fisik orang Yahudi di zaman sekarang ini? Iya. Orang Yahudi itu, Yahudi adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Mereka juga bagian dari Bani Israel. Jadi mereka juga bagian dari Bani Israel. Anak Nabi Yakub itu ada 12. Nah, bangsa Yahudi ini salah satu keturunan dari anak Nabi Yakub. Jadi mereka, nenek moyang mereka adalah saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara mereka, nenek moyang mereka adalah saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, bagaimana lahir agamanya? Sebenarnya orang Yahudi ini wajib mengikuti para nabi-nabi mereka, termasuk mereka wajib beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi karena kebusukan hati mereka, iri hati dan dengki, tidak ingin ada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah, akhirnya mereka memusuhi dan membenci Nabi Isa sendiri yang juga dari keturunan Nabi Yakub. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak gunakan istilah Yahudi di dalam Al-Qur'an kecuali untuk menyebutkan sifat-sifat mereka yang buruk. Untuk menyebutkan sifat-sifat mereka yang buruk digunakan oleh Allah istilah Yahudi. Adapun asal usul agama mereka sekarang jelas itu sudah pemalsuan, penyelewangan-penyelewangan dari rahib-rahib dan rubban mereka. Talmud itu mereka yang menulis, mereka yang menafsirkan Taurat itu dengan versi mereka. Dan ada lagi kitab-kitab mereka yang lain yang menjadi pegangan mereka. Yang jelas Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa pendeta-pendeta mereka itu yuharrifunal kalima an mawadhi'i, menyelewengkan ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Sebagian mereka hapus, sebagian mereka rubah. Dan begitu seterusnya. Kemudian apakah ada ciri-ciri fisik? Zaman sekarang orang Yahudi, kalau ciri-ciri fisiknya saya tidak tahu. Ya mereka sama seperti manusia juga, punya hidung, punya mata, punya ini segala macam. Yang jelas mereka lebih dekat bentuknya dengan orang-orang Eropa. Ya, bentuknya lebih dekat dengan bentuk-bentuk orang-orang Eropa. Ciri-ciri fisiknya kita tidak tahu. Allahu a'lam. Ya, kemudian tadi pertanyaan tentang menjadi produk Yahudi. Oh ya. Kalau dalam segala hal kita harus mengisi orang-orang Yahudi. Karena ada pertanyaan mereka, kalau itu jangan pakai mobil, jangan pakai alat elektronik. Iya. Tentang mengingkari atau memboikot produk-produk Yahudi. Ini masalah sebenarnya, hukum asal bermuamalah dengan orang kafir, selama tidak membahayakan agama kita. Begitu juga melakukan transaksi jual beli atau menggunakan produk-produk orang kafir itu boleh. Tidak ada masalah, itu masalah yang mubah. Nabi kita yang sallallahu alaihi wasallam lihat tadi saya ceritakan, beliau makan kambing yang dihidangkan yang merupakan produk orang Yahudi. Bahkan itu dalam kondisi suasana kondisi setelah perang Khaibar. Artinya ada kemungkinan-kemungkinan kecurigaan-kecurigaan kalau-kalau itu ada sudah dibubuhi racun. Tapi Rasulullah tetap terima. Apalagi kalau hanya sekedar ayam-ayam ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sementara baju besinya masih tergadaikan pada salah seorang Yahudi dan ditembus oleh pamannya Al-Akbar ketika itu. Ini menunjukkan ketika itu apa namanya? Muamalah dengan orang-orang Yahudi itu, orang-orang kafir itu boleh selama tidak membahayakan. Dalam perang Thaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibantu persenjataannya oleh orang-orang muslim yang ada di Mekah yang belum masuk Islam ketika itu. Jadi, selama tidak membahayakan kaum muslimin, itu tidak ada masalah. Nah, kalau kaum muslimin sanggup, mampu, punya produk-produk sendiri, dan bisa menggantikan itu dengan produk-produk sendiri, tentu jauh lebih baik. Tidak ada masalah. Tapi mengatakan haram, tidak boleh, butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita katakan itu nanti akan membuat orang-orang Yahudi berkembang dan segala macam, silakan, tapi kita bisa tidak menggantikan produk-produk kita. Siapkah kita itu? Jangan nanti malah kita membahayakan mudarat kepada menimbulkan mudarat untuk kaum muslimin. Contohnya kendaraan. Itu hal yang mubah. Kalau dahulu kan kuda biasa, dia beli kuda dari orang Yahudi. Kuda orang Yahudi, apa salahnya dinaiki, dipakai. Dalam perang, setelah perang, dapat persenjataan mereka dipakai juga oleh Rasulullah, oleh kaum muslimin ketika itu. Tidak ada masalah. Jadi, boikot, memboikot orang-orang kafir itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kecuali kalau seandainya kita punya kekuatan dan kemampuan seperti yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat yang dia masuk Islam lalu dia ancam penduduk Mekah akan diboikot gandum-gandum dari kampung sahabat itu sampai orang itu mengadu kepada Rasulullah SAW lalu dilepaskan boikot itu. Jadi hukum asalnya itu adalah mubah, tidak kaum sebagian kaum muslimin yang melampaui batas dan berlebihan dalam hal itu hendaklah bersikap yang bijak seperti handphone, internet, jaringan apa semuanya kita masih memanfaatkan menggunakan satelit-satelit yang akhirnya bisa membahayakan kaum muslimin. Satelit semua dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Lalu kita pakai apa lagi nanti? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk media dakwah, menyebarkan Islam seperti TV-TV kita pakai satelit. Kan kita bisa manfaatkan untuk Islam. Kita manfaatkan teknologi orang-orang Yahudi itu biar mereka buat canggih-canggih, nanti kita manfaatkan untuk kepentingan Islam dan kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Dan menurut Ustaz, apa bedanya antara teroris dan ISIS yang ada di Irak dan Suriah? Dan bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan mereka? Bedanya beda istilah saja. Ya. Bedanya beda istilah saja. Apa yang dilakukan oleh ISIS itu sebenarnya adalah aksi teror yang jauh sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Yang jelas mereka adalah Khawarij, kemudian juga ditengarai sebagai boneka Yahudi dan Syiah. Dan para ulama sudah membongkar kepalsuan dakwah mereka. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas hafizahullah ta'ala juga sudah membuat tulisan tentang palsunya khilafah Al-Baghdadi itu. Kemudian juga tidak sedikit ulama-ulama lain juga yang menanjangi pergerakan mereka. Coba lihat sekarang, mereka disibukkan untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa mereka tidak pergi malah berjihad membantu kaum muslimin di Palestina, padahal persenjataan mereka luar biasa, mereka punya kemampuan dan kekuatan, malah sibuk sekarang untuk memerangi, bahkan ulama-ulama mereka bunuh, orang-orang berilmu Syria juga mereka bunuh. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu jelas-jelas bertentangan dengan kaum muslimin, dengan prinsip-prinsip Islam seperti haram yang menumpahkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin hanya dengan syubhat dan sengaja, itu bisa menyebabkan seseorang itu kekal di dalam neraka. Kemudian juga khalifah itu harus ada syarat-syarat yang terpenuhi dan tidak ada terpenuhi pada dia. Sekarang dia khalifah tapi tidak punya tempat yang betul-betul memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melindungi kaum muslimin. Dan banyak sekali lagi syubhat-syubhat yang mereka sebenarnya tidak berdasar. Nah, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh oleh ISIS? Supaya tidak terpengaruh oleh dakwah-dakwah dan seruan-seruan ISIS itu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nilai sikap, tindak tanduk, keyakinan, perbuatan mereka itu dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang kedua, mendekat kepada ahli ilmu, bertanya kepada ahli ilmu. Kemudian yang ketiga, jangan mudah membaca, menerima berita baik di internet, buku dan informasi-informasi tentang itu atau seputar jihad kecuali setelah bertanya kepada orang yang paham dan mengerti. Ya, suatu ketika saya lihat di salah satu grup WhatsApp ada salah seorang pemuda yang terkagum-kagum waktu ada video di YouTube itu yang dari orang bisnis yang dari Indonesia itu. Apa kata dia ditulis di situ? Subhanallah, saya kagum dengan semangat bapak-bapak itu. Besoknya saya langsung khutbah bahas masalah ini. Apa yang kita kagumi terhadap mereka yang membunuh kaum muslimin sendiri? Apa yang kita kagumi terhadap mereka yang malah mengkafirkan ulama-ulama kita sendiri? Mereka mengkafirkan ulama-ulama kita, mengkafirkan kaum muslimin. Jadi tidak ada kekaguman terhadap kekufuran atau sesuatu yang bertentangan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Air mata itu hanyalah sandiwara. Air mata saja tidak cukup membuktikan seseorang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali betul-betul apa yang mereka lakukan itu telah ditimbang dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dan pemahaman para sahabat serta ulama muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di satu sisi, kita juga wajib waspada. Kenapa? Karena isu-isu ISIS ini juga bisa ditunggangi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak ingin kaum muslimin itu betul-betul berpegang teguh dengan agama. Lalu akhirnya ditempelkan istilah-istilah itu kepada kaum muslimin yang lain yang tidak ada sangkut paut dan kaitannya dengan ISIS, yang hanya ada hanya kesamaan sebagian penampilan. Lalu akhirnya ditempelkan label-label tersebut, dituduhkan. Nah, ini juga tidak benar. Kita harus paham, harus bisa membeda dan menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan penampilan zahir saja. Karena kesamaan zahir itu bisa jadi hanya sekedar pengakuan dan topeng belaka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jadi baiat-baiat yang dilakukan oleh saya sebagian kaum muslimin di Indonesia kepada khalifah tersebut adalah baiat palsu. Itu tidak sah dan itu baiat-baiat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kelak seiring dengan berjalannya waktu mereka akan tahu kebenaran itu akan tampak ketika nanti Allah tingkapkan kepada mereka kebenaran tersebut. Dan sepanjang sejarah kekuatan Khawarij itu sering muncul. Kekuatan-kekuatan Khawarij itu sering muncul. Lihat ciri-ciri ISIS ini persis sama seperti Khawarij dahulu. Rasulullah SAW menyebutkan umumnya Khawarij itu sifat mereka adalah hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Orang-orang yang muda usianya. Umumnya orang-orang yang bergabung dengan ISIS itu anak-anak muda. Kalaupun ada tua, 40 itu masih anak muda. Masih muda itu sebenarnya. Kalaupun ada tua sedikit-sedikit saja. Muda tua umurnya, tapi akalnya masih akal anak muda. Ya, ilmunya pun masih dangkal. Masih ilmu anak muda. Kemudian mereka sufahaul ahlam. Banyak bermimpi dan berhayal. Berangan-angan, nah itu dia. Jadi orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian ciri mereka dari dahulu, mereka tidak mengakui ulama ahli ilmu. Dan mereka menganggap mereka orang yang paling pintar dan paham Al-Quran. Sampai sekarang yang menjadi qadhi-qadhi mereka yang menegakkan hukum-hukum kata mereka syariat Islam, itu adalah anak-anak muda. Yang belum dalam ilmu-ilmunya. Ciri-ciri lihatlah video itu. Anak-anak yang masih, orang-orang yang masih muda semua. Karena anak muda itu mudah terpengaruh. Emosi. Tidak mengukur dengan akal yang sehat atau ilmu yang hak. Kemudian ciri-ciri mereka, subhanallah. Di zaman Rasulullah SAW disebutkan ciri-ciri mereka itu dahulu Khawarij itu suka mencukur kepalanya, botak. Kalau sekarang kan mereka ciri khasnya ada satu, berambut panjang, kemudian diikat dengan turban hitam. Itu menjadi ciri khas mereka. Kesimpulannya di sini, kok berbeda? Kesimpulannya dulu mereka menjadi ciri khas mereka rambut botak, dicukur kepalanya agar berbeda dari kaum muslimin yang lain. Sekarang mereka juga ingin berbeda. Umumnya yang bergabung itu seperti itu semua. Rambutnya dipanjangin, pakai turban hitam, diikat, kemudian tampang disangarkan. Nah, rata-rata seperti itu. Jadi mereka punya ciri khas ingin berbeda dari kaum muslimin yang lain. Karena mereka menganggap mereka yang mukmin yang hak. Yang lain selain mereka wajib diperangi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat maka wajib kita waspada dan berhati-hati terhadap subhat-subhat mereka, dan insyaallah dengan kembali kepada ahli ilmu, subhat-subhat mereka itu bisa dibantahkan atau dipatahkan. Allahu a'lam. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan banyak dana yang terkumpul untuk saudara kita. Kalaupun tidak banyak, insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang di sana. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.